Alhamdulillah kasih orang tayyib mubarakan di الشيخ صلى الفوز حفظه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata مؤلف رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه berkata عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. Tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi siapapun berada di dalam kesesatan yang dia jalani, yang dia naiki. Hasibaha hudan, dia mengira itu adalah petunjuk. Ya, kata beliau rahimahullah, la uzra li ahadin, enggak ada alasan, enggak ada uzur bagi siapapun yang berada di dalam kesesatan, rukibaha, yang dia tunggangi, dia naiki kesesatan tersebut, hasibaha hudan, dia menyangka itu adalah petunjuk. Sebaliknya juga, wala fi hudan tarukahu, dan tidak ada uzur pula ketika ada seorang meninggalkan hidayah, meninggalkan petunjuk. Hasibahu dhalalatan, yang dia kira petunjuk tersebut adalah kesesatan, sehingga dia tinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Dia meninggalkan petunjuk dalam keadaan apa? Dia menyangka petunjuk tersebut adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umuru, padahal atau sungguh perkara agama ini sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Wa thabatatil hujjatu, dan telah tetap hujjah. Wa qata'al 'uzru, dan telah terputus uzur. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qawlu Umar radhiyallahu anhu la udhra li ahadin, dan seterusnya, tidak ada alasan bagi siapapun ya yang dia berada di atas kesesatan, dia menjalani kesesatan tersebut dan dia mengira itu adalah petunjuk. Atau sebaliknya, enggak ada uzur bagi orang yang berada atau meninggalkan petunjuk, meninggalkan hidayah, meninggalkan kebenaran, karena dia mengira itu adalah kesesatan. Li'anna Allah bayyana al-haqqa, karena Allah sudah menerangkan kebenaran. Kebenaran sudah Allah terangkan. Fafassalahu fil Qur'ani was sunnati, dan Allah sudah merincikannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kenapa dia enggak mau belajar? Kenapa dia berpaling dari belajar? Sehingga dia enggak tahu mana hidayah, mana petunjuk, mana kesesatan. Fala udhra li ahadin hina idzin fi dhalalatin, maka enggak ada alasan sama sekali bagi siapapun ketika dia berada di dalam kesesatan. Ya. Kenapa? Li anna taqsir ja'a min kibalih, karena Kekurangan itu datang dari dirinya. Haitsu lam yabhas 'anil haqq, karena dia enggak mencari al-haq. Wa lam yas'al ahlal 'ilmi, tidak bertanya kepada ulama. Ya. Dia mencukupkan diri dengan apa yang sudah dia dapatkan dari nenek moyang nenek moyangnya. Mencukupkan diri dengan apa yang sudah dia miliki. Dia enggak mau bertanya, dia enggak mau belajar, dia enggak mau mencari. Sehingga dia terus berada dalam kesesatan, kesesatan, kesesatan. Berada dalam kebid'ahan, berada dalam kesyirikan. Dia enggak mau belajar, enggak mau bertanya, enggak mau membaca, enggak mau mencari kebenaran. Ya. Fadhlalu ja'a min kibalihi, maka kesesatan datang dari dirinya. Bahwa alladhi farrata, dia yang meremehkan, enggak mau belajar. Banyak seperti ini. Banyak manusia berada di dalam kesesatan, kebid'ahan, dia mengira itu adalah kebenaran. Sebabnya karena dia enggak mau belajar. Sebabnya dia enggak mau mencari. Maka yang kayak gini enggak ada alasan. Ketika nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, ya. Kemudian dia karena kesesatannya tadi dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia enggak ada alasan lagi. Ya Allah, dulu saya enggak tahu. Dulu saya enggak ngerti kalau yang selama ini saya pegangi itu adalah kesesatan. Maka ketika orang ini ketika di dunia tidak mau mencari, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, akhirnya dia dikatakan la uzra, kata Umar radhiyallahu taala, enggak ada alasan kamu. Siapa suruh dulu kamu enggak mau belajar? Siapa suruh dulu kamu enggak mau mencari kebenaran? Enggak mau bertanya. Ya. Baik. Dia telah meremehkan. Di sini terdapat faedah apa? Wajibnya bagi kita terus belajar. Dan juga bahaya orang-orang yang tidak mau belajar. Bahaya orang-orang yang meremehkan dari menuntut ilmu. Merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan. Padahal dia berada dalam kesesatan, berada dalam kebid'ahan. Ya, atau sebaliknya, hasibaha atau qauluhu hasibaha hudan fihi bayanun anna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Bahwasanya sangkaan itu sedikit pun tidak bermanfaat. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan fa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Dan sesungguhnya mereka ini menghalang-halangi dari jalan yang benar. Menghalang-halangi dari kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi dia menyangka, mereka menyangka berada di atas hidayah. Ya. Dia lagi menghalangi manusia dari al-haq. Ya. Memerangi sunnah dan ahli sunnah. Terus mereka mengira mereka berada di atas hidayah. Mereka menyangka kalau diri mereka berada di atas petunjuk. Ya, sangkaan mereka ini hisa atau husbanuhum la yashfa'u lahum. Sangkaan mereka itu tidak memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Li'annahum laisa lahum udhrun. Karena mereka enggak punya lagi alasan hujjah udhur. Haitsu lam yuraji'ul kitab wa sunnah. Karena mereka enggak mau merujuk kepada Alkitab dan sunnah. Ya. Mereka cuma mengatakan ini menurut nenek moyang kami ajaran yang salah. Tidak ada ajaran seperti ini di sisi orang-orang tua kita dulu. Ya, ini ajaran yang baru. Masya Allah. Sehingga sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, dakwah ila tauhid justru diperangi. Ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru dihalang-halangi. Ya. Dalam keadaan apa? Orang yang seperti ini enggak punya udzur. Ya, kenapa? Haitsu lam yuraji'ul kitab was sunnah. Mereka enggak mau merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Hatta ya'riful haqqo min al-batil. Sehingga dia bisa membedakan mana al-haq mana al-batil. Ya. Wa innama raqibu ahwa'ahum. Mereka cuma menunggangi hawa nafsu mereka. Mereka cuma ikut hawa nafsu saja. Wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka mengira mereka berada di atas hidayah. Padahal ternyata mereka berada di atas kesesatan. Mereka lagi menghalang-halangi jalan yang benar. Ya. Mereka sekedar menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Wa ma hadza haqqamallahu bikufrihim wa dhalalihim. Bersama dengan itu Allah menghukumi mereka itu telah kufur, mereka telah tersesat. Ya. Fa mujarradu annal insana yahsab annahu ala haqq la yasiru hadza udhran lah. Maka semata-mata seorang itu mengaku atau menyangka di atas kebenaran, ini bukan berarti menjadi uzur bagi dia. Ya. Kenapa? Karena sudah sampai dakwah. Karena sudah sampai Alkitab wa Sunnah. Tapi mereka dalam keadaan apa? Tidak mau belajar. Tidak mau membuka Alkitab wa Sunnah. Tidak berusaha untuk mencermati dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh Alkitab wa Sunnah. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang sudah dimiliki. Ya. Subhanallah, ikhwata liman azinallah yakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika ma arsalna ya min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah setiap kali datang sebelum engkau wahai Nabi kepada mereka seorang rasul, kecuali mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami sudah mendapati nenek moyang kami. Kami mendapati kakek nenek kami sudah seperti ini ajarannya. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami saja. Ajaran rasul enggak diterima. Ya. Ajaran para anbiya atau ajaran dari Rasulullah alaihi wasallam enggak diterima. Ada yang seperti ini, akhirnya dia menyangka kalau dirinya berada di atas hidayah. Dirinya ya berada di atas petunjuk, padahal sebaliknya yang seperti ini bukan uzur. Bukan alasan untuk diterima nanti di alam akhirat. Ya. Illa idza lam yablughu syai'un minal wahyi al-ilahi al-munazzali 'ala ar-rusuli. Kecuali kalau memang dia tidak sampai kepadanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang diturunkan dari atas langit. Ya. Orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ada di tempat yang sangat terpencil yang enggak ada lagi hubungan dengan para duat. Enggak pernah mendengar apa itu Al-Qur'an wala sunnah. Enggak pernah mendengar apa itu dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah. Maka yang seperti ini masih diberi uzur. Ya, masih diberi uzur. Tapi kalau orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal bersama dengan kaum muslimin, mendengar seruan dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, ya, tapi enggak mau peduli, enggak mau belajar, tidak mau bertanya, ya, meremehkan dalam belajar sehingga berada di atas kesesatan yang dia sangka kesesatan tersebut adalah hidayah. Maka ini enggak ada alasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, karena wajib alaihi an yarji' ila al-kitab wa sunnah, karena yang wajib bagi dia untuk kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Ya. Wa la yabqa 'ala wannihi wa husbani. Jangan terus dia tetap berada di atas sangkaan-sangkaan dan dugaan semata. Ya, apalagi sampai dia lebih mementingkan ya hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Jadi dilarang seorang insan merasa cukup dengan apa yang sudah diketahui. Ya, dilarang seorang insan merasa cukup dari apa yang sudah didapatkan dari orang-orang tua kita dulu misalnya. Kecuali kita harus tahu dalil, pijakan, sandaran. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti ma laysa laka bihi ilm. Apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Ya, kan sekarang banyak ketika ditanya, mana dalilnya? Ya, ini sudah biasa, sudah tradisi di tempat kita. Ya, mana dalilnya? Dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasul. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya? Apakah Rasulullah SAW pernah mengamalkannya? Jawabannya, ya ini sudah kita sudah dapati dari dulu seperti ini orang-orang tua kita. Sementara Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wala taqfu, jangan kau ikuti ma laisa laka bihi ilmun." Apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau punya mata, engkau punya telinga, engkau punya hati. Kenapa enggak bertanya, enggak mendengar penjelasan para ulama, enggak membaca keterangan para ulama? Tidak memahami apa yang diterangkan oleh para ulama. Cuma sekedar taklid, ikut-ikutan. Ya, sehingga dia menyangka berada di atas al-haq, padahal sebaliknya. Yang seperti ini enggak ada uzur bagi dia. Ya. Qala wa 'ala ma yaquluhu lahu ghairuhu annahu haq. Ya. Dia berpijak dengan apa yang diucapkan oleh orang lain kepada dirinya yang dia sangka itu adalah kebenaran. Fahadha laisa bi'udzrin, ini bukan uzur. Ya, ketika berada di atas kesesatan, di atas kebid'ahan, di atas kesyirikan, maka ini semua bukan uzur. Barakallahu fiik. Kewajiban bagi dia belajar, bertanya, membaca, ya, dan mempelajari apa yang diterangkan oleh Al-Kitab wa Sunnah. Tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan yang tidak ada dalil padanya. Qala rahimahullah, qala hafizahullahu ta'ala fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lainnya, innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dulu itu ittakhadhu syayatin awliya'a, menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali min dunillah selain Allah. Ya. Orang-orang kafir terdahulu itu dalam keadaan apa? Menjadikan syaitan menjadi wali, menjadi pembela, menjadi pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi mereka menyangka, menduga kalau diri mereka berada di atas petunjuk. Ya, unzur kaifa takhadhu syayatin al-insi wal jinni awliya'a min dunillah. Lihat, kata Syekh Abdullah, bagaimana bisa mereka menjadikan setan dari kalangan jin dan manusia sebagai wali-wali, pelindung-pelindung, penolong-penolong selain Allah. Wa yattabi'unahum wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengikuti setan-setan tersebut, kemudian mereka menyangka kalau kalau mereka ini berada di atas petunjuk, di atas hidayah. Ya. Fahal syayatinu turidu lahumul khair. Apakah setan itu menginginkan kebaikan buat mereka? Abadan. Ya, tapi bujukan dan rayuan dari syaitan tersebut begitu dahsyatnya, sampai-sampai mereka itu menyangka kalau berada di atas kebenaran, padahal yang diikuti setan. Ya, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ya, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Kenapa? Karena di situ enggak ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah, enggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syariat-syariat baru, syariat-syariat yang diadakan, akhirnya mereka menyangka kalau itu adalah petunjuk, padahal itu adalah kesesatan. Ya, subhanallah, sangkaan seperti ini sekali lagi tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Wallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Zukhruf ayat yang ke-36, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Al-Qur'an, dari belajar Al-Qur'an. Ya. Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan iringkan kepadanya syaitan. Ya, seorang syaitan. Ini diantara ancaman yang begitu bahaya dari Allah Azza wa Jal bagi mereka-mereka yang tidak mau belajar Al-Qur'an. Berpaling dari mempelajari Al-Qur'an. Apa akan akibatnya apa? Allah akan hukum dia dengan hukuman yang na'udzubillah sangat-sangat mengerikan. Nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan iringkan kepada orang ini satu orang syaitan. Fahuwa lahu qarinun, dan syaitan tersebut akan menjadi qarinnya. Apa itu qarin? Qarin itu syaitan yang akan terus mengiringi kemana dia pergi. Tadi Syekh Hafidzullah menyatakan, fahal asyayatin turidu lahumul khair. Apakah syaitan menginginkan buat mereka kebaikan? Atau sebaliknya? Ya, syaitan ingin mengajak dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan dia untuk masuk, mengajak para pengikutnya masuk ke dalam neraka sa'ir. Lah, orang ini dia bisa diiringi oleh syaitan. Allah akan iringkan dia, satu orang syaitan yang mengiringinya kemana dia pergi. Sebabnya kenapa? Karena tadi, ya, berpaling dari Al-Quran, tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Ya, wa may ya'syu 'an dzikri ar-rahmani. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman. Salah satu penafsirannya adalah mempelajari Al-Quran. Ya, kata beliau, unzur qawlahu wa may ya'syu 'an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan. Coba perhatikan. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan iringkan kepadanya seorang syaitan. Hadza uqubatun lahu. Ini hukuman buat dia. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang namanya berpaling dari belajar Al-Quran ini dosa yang sangat besar. Berpaling dari belajar Al-Quran ini dosa yang sangat besar. Ya, sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kalau memang dia itu al-i'rad bil kulliyah, dia berpaling secara totalitas, tidak mau belajar Al-Quran sama sekali, maka bisa kufur, bisa menjadi salah satu dari pembatal keislaman. Ya, tidak mau belajar sama sekali, sehingga sholat dia enggak tahu cara sholat gimana. Ya, mau berpuasa enggak tahu cara berpuasa bagaimana. Mau beribadah kepada Allah enggak tahu cara beribadah kepada Allah, berpaling. Masya Allah. Ya, meremehkan dalam belajar ilmu agama. Sehingga dia menjadi orang yang sama sekali tidak mengerti pokok-pokok dari ajaran Islam. Yang seperti ini, dia dihukumi telah batal keislaman. Ya, Allah alam suhab, ikhata liman azan Allah yakub. Sehingga kata Syekh Hafidzullah di sini apa? Hukuman bagi orang yang berpaling dari belajar Al-Quran itu adalah apa? Dikasih teman yang sangat jahat, yaitu asyaitan. Ya, fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi teman yang mengiringi. Ya, wa innahum, yakni sesungguhnya mereka para syaitan, la yasuddunahum anis sabil. Setan akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Wa yasabuna annahum muhtadun, sehingga mereka menyangka kalau diri mereka berada di atas hidayah. Masya Allah. Ya. Setan menghias-hiasi. Ya. Syaitan betul-betul menghias-hiasi seorang insan agar dia itu menyangka berada di atas hidayah. Wah, ini bagus kok. Wah, ini kan ada tulisan Arabnya. Loh, ini kan ada ulama kita yang melakukannya. Wah, ini kan ada wali fulan yang sudah dikubur di sana, yang mengamalkan wirid ini dan seterusnya. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Mereka betul-betul tambah yakin kalau diri mereka berada di atas hidayah. Wa illa itu sekedar sangkaan-sangkaan yang tiada guna. Kenapa? Karena yang mereka jalani adalah kebid'ahan, apalagi sampai kesyirikan, ya, dan yang lain sebagainya dari bentuk-bentuk kesesatan, yang mana itu ternyata asbabnya berpaling dari mempelajari kebenaran, berpaling dari memahami Al-Quran As-Sunnah bifahmi salafus salih, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf as-salih. Akhirnya mereka berada di atas kesesatan, disesatkan oleh syaitan, dan kemudian mereka menyangka berada di atas petunjuk. Ya, yahsabul tiba'u annahum muhtadun, menyangka ketika mereka ikut syaitan, menyangka kalau dirinya itu di atas kebenaran. Tapi ini falam yanfa'hum dzalika. Hal ini tidak bermanfaat buat mereka. La'udzur lahum fi, enggak ada uzur nanti di akhirat. Li'annahum balaghathum ad-da'watur rusuli. Karena mereka balaghathum da'watur rusuli. Telah sampai kepada mereka dakwah para rasul. Falam yaqbaluha, dan mereka tidak menerimanya. Termasuk zaman sekarang para ulama, para duat ila tauhid, duat yang mengajak kepada sunnah terus menyampaikan seruannya. Ya, mereka terus menyampaikan dakwahnya, mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW meninggalkan kebidah. Mengajak untuk mentauhidkan Allah meninggalkan kesyirikan. Mengajak untuk belajar Alkitab wa sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Ya, tapi sebahagian manusia dalam keadaan enggan. Tidak mau. Ya, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Ya, dakwah para rasul, dakwah para anbiya atau dakwah Rasulullah SAW sudah tersampaikan. Ya, apalagi di zaman sekarang mass media. Ya, ada dunia maya, dunia internet. Ada medsos yang semuanya bisa diakses. Bisa mereka baca, bisa dipelajari, bisa didengarkan audionya. Ya, tapi ketika mereka tidak mau belajar, itu terancam. Ya, akan tidak diterima uzurnya nanti di alam akhirat. Qala hadzallah wa innamal uzru yakunu fil masail al-istihadiyah. Ya, hanya saja uzur itu Allah terima kalau dalam masalah istihadiyah. Ya, allati yasughu fiha al-istihad, yang diperbolehkan untuk beristihad. Fa yastahidul insanu wa yabdhulu wus'ahu wa taqatahu fil bahthi. Maka seorang insan mencurahkan kemampuannya, ya, mencurahkan kelapangannya untuk membahas mana nih yang benar dari dua hal ini. Hatta yadhunna anna hadha huwal haq, sampai dia menyangka ini adalah yang benar. Fahadha ma'zur, maka ini diberi uzur, yaitu dalam masalah istihadiyah. Ya, wah, ini kalau abis sama Allah liman hamidah itu kita sedekap atau itu saleh? Gitu. Ini contoh masalah istihadiyah. Sami Allahu liman hamidah itu sedekap apa? Kita tanya lurus. Aduh, kita harus cari. Kita harus tanya. Kita harus baca. Kita harus teliti. Gitu ya, dipelajari. Kemudian kalau ternyata kita salah, ya, setelah kita belajar, membaca, bertanya, kalau salah, ya ini enggak disalahkan nanti di akhirat oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Masalah yang istihadiyah. Barakallahu fikum. Ya, liqouli Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in istahada fa akhta falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang hakim beristihad kemudian benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia beristihad ternyata salah, dapat satu pahala. Ini kalau hakim. Ya, seorang yang sudah tingkatannya mujtahid, para ulama, para imam, ahlu sunnati wal jamaah, ya, kemudian beristihad. Ternyata benar, pahalanya dapat dua. Ternyata salah, pahalanya satu. Pahala istihadnya. Salahnya enggak berpahala. Kalau pahalanya, kalau ternyata dia benar, maka dapat dua pahala. Pahala yang pertama karena benarnya tadi, yang kedua karena istihadnya. Kalau ternyata salah, maka dia dapat pahala istihadnya, ya, karena tidak mencocoki kebenaran, maka dia tidak berpahala. Ya, jadi dalam masalah ijtihadiyah, hadhihi al-masail al-ijtihadiyah, ya inilah masalah al-ijtihadiyah. Maka ada uzur. Jadi kadang sebagian duat atau sebagian ikhwah barakallahu fikum ahlu sunnah dimanapun berada, kadang ada perbedaan masalah ijtihadiyah. Ya, di sebagian tempat ya ikhwah, ada yang baca as-salatu khairum minan naum pada azan subuh ketika mau salat subuh. Nah, ya. Ada di sebagian tempat seperti di tempat kita, ya. Azan as-salatu khairum minan naum azan pertama ketika setengah jam kurang lebih sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini masalah ijtihadiyah yang dibahas panjang lebar oleh para ulama. Nah, yang seperti ini, ya, itu kita tidak boleh saling menyalahkan, enggak boleh saling menyesatkan. Kenapa? Karena masing-masing punya sisi-sisi pendalilan ijtihad para ulama kita. Ya, demikian juga kadang kita mendapati ada seorang ketika masuk takbiratul ihram tiba-tiba imam sedang ruku. Ada yang berpendapat dia enggak dapat apa namanya? Satu rakaat. Kenapa? Karena dia enggak baca Al-Fatihah. Di sana ada para ulama kita yang mengatakan dapat karena dia masih ruku, masih dapat. Ya. Ini masalah ijtihadiyah. Sehingga kadang ketika sama-sama ada dua orang ahlu sunnah masuk ke masjid, dia dapat imam lagi ruku. Yang ini ketika imam salam, yang ini bangkit nambah satu rakaat karena dia merasa belum baca Al-Fatihah. Yang sana mengatakan nanti tidak, sudah cukup karena ya ketika sudah ruku itu sudah teranggap mendapatkan satu rakaat. Yang ini ikut salam bersama imam, yang sana bangkit lagi nambah satu rakaat. Ini masalah ijtihadiyah dan ini enggak saling menyalahkan, enggak saling menyesatkan. Kata beliau hafizahullah, amma al-masailul tauqifiyah, adapun masalah-masalah yang sudah baku, ya, wahiya umurul aqidati, yaitu perkara akidah. Perkara apa? Akidah. Ya. Falaisa li ahadin an yajtahida fiha, maka enggak ada seorang pun yang boleh berijtihad padanya. Balil wajib uttiba'u dalil, bahkan yang wajib harus ikut dalil. Wala majala fiha lil ijtihad, enggak ada tempat lagi untuk berijtihad. Ya. Misalkan terkait dengan apa? Bertawassul dengan orang yang sudah mati. Ya, bertawassul dengan orang yang sudah mati. Yang seperti ini adalah perkara yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian mereka berdalil dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ittaqullaha. Subhanallah. Anda dilupakan ayatnya. Subhanallah. Tunggu, kita bukakan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah, ya, ya, surat Al-Maidah 25. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah 25. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, ya, untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan berjihadlah kalian di jalan Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ini ayat dikatakan carilah wasilah. Apa itu wasilah? Allah menyuruh kepada kita carilah wasilah. Ya. Wasilah perantara. Ya. Untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam keadaan apa? Para ulama menafsirkan seperti Al-Imam Syekh rahimahullah taala yang dimaksud wasilah di sini bukan perantara yang mereka lakukan, artinya yang mereka fahami. Sebagian mereka mengatakan, "Oh, wasilahnya apa? Ya sudah kita ini orang banyak dosa. Sementara ini wali fulan, seorang wali yang dekat di sisi Allah, mulia di sisi Allah, sehingga kita minta tolong sama wali fulan yang sudah meninggal dengan menghadiahkan Al-Fatihah." Harapannya apa? Agar wali fulan ini menyampaikan doa kita, hajat kita kepada Allah. Sehingga hajat kita, doa kita akan terkabulkan. Kenapa? Karena kita menjadikan wasilah si wali fulan yang sudah meninggal. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepadanya. Begitu ya. Ini mereka menjadikan ini sebagai dalil. Surat Al-Maidah 25. Ya, fa subhanallah, masyaallah, rahman wa rahmakumullah. Dan yang masalah seperti ini bukan masalah lisi hadiah. Ya. Karena yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah apa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Rasyid rahimahullah taala, al-qurbu minhu wal khutwah ladaihi ya wal hubbu lahu. Dzalika bi ada'i faraidhihi al-qalbiyah. Al-hubbillahu. Ya. Hendaknya kita mencari wasilah, perantara di sini yang dimaksud kata Syekh rahimahullah adalah hendaknya kita mencari kedekatan dari Allah dengan terus kita melangkah ya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Allah ya, dengan cara kita menjalankan kewajiban-kewajiban ya, apakah kewajiban-kewajiban qalbiyah ya, masalah-masalah ibadah hati seperti mencintai Allah ya, khauf, roja, takut dan berharap, inabah kembali kepada Allah, tawakkul ya, dan juga ibadah al-badaniyah, ibadah anggota badan seperti membayar zakat, haji ya, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang Allah cintai. Ini yang namanya wasilah ya, jadi bukan mencari orang-orang yang sudah mati untuk dijadikan perantara dalam berdoa ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surat Az-Zumar ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai ya wali-wali selain Allah, mereka mengatakan apa, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka ya, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah atau yang diperangi oleh Rasulullah dari kalangan musyrikin Quraisy itu meyakini Lata, Uzza dan yang lainnya itu adalah apa? Tuhan-tuhan yang disembah. Ya. Mereka tidak menyangka, apa mereka tidak mengaku itu adalah tuhan-tuhan yang disembah. Mereka meyakini Allah yang disembah. Terus Lata, Uzza dan yang lainnya itu cuma sekedar orang soleh yang kita menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini sama. Ya, dan ini akhirnya apa? Tidak diterima. Ya, perbuatan mereka yang menyelisihi akidah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kembali ke sini, masyaallah rahiman wa rahmakumullah, masalah-masalah akidah itu enggak bisa ditolerir. Ya, masalah kebid'ahan yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu enggak boleh diterima. Ya, karena itu adalah perkara yang sudah tauqifiyah, sudah baku. Ya, harus ikut apa yang Rasulullah SAW jalankan. Nah, adapun masalah istihadiyah seperti yang tadi sudah dicontohkan, maka kita ada pelapangan. Baik ya, Allah alam suhab, mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.